Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Firqah An-Najiyah. Kita masuk pada pembahasan Ihdharut Tawaghit, mewaspadai atau waspadailah At-Tawaghit, ini para Tawghut. Di antara pembahasan akidah dari kalimat La ilaha illallah adalah wa may yakfur bitaghut, barang siapa yang dia kufur kepada taghut. Mengingkari taghut adalah rukun kalimat la ilaha illallah. Tidak akan sah keimanan seseorang kecuali dengan mengingkari taghut. Taghut itu tuntutannya adalah isbat, nafi dan isbat. Nafi penolakan, isbat penetapan. Itu baru namanya tauhid. Orang-orang Quraisy, mereka menetapkan Allah sebagai sesembahan. Betul? Iya. Orang-orang Quraisy mereka menetapkan Allah sebagai sesembahan. Tetapi orang-orang Quraisy tidak mengingkari tauhid, tidak mengingkari sesembahan selain Allah Ta'ala. Sehingga ketika mereka diperintahkan mengucapkan kalimat La ilaha illallah, protes. Karena kalimat ini memiliki makna meruntuhkan semua jenis al-alihah, al-batilah. Meruntuhkan semua jenis sesembahan yang palsu. Sehingga hanya menjadikan sembahan tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang mereka tidak mau. Orang Quraisy hanya sekedar suruh nyembah Allah gitu aja, oke. Tapi ketika harus la ilaha, merontokkan semua jenis sesembahan, mereka menolak. Maka ketika mereka diajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apa kata mereka? Aja'alal aliyata ilahan wahidan, inna hadha la syai'un ujab. Apakah kami harus itu menjadikan sesembahan yang banyak itu menjadi satu sesembahan? Ini perkara yang sangat mengherankan. Orang-orang Quraisy tahu kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini artinya harus menolak dan meruntuhkan semua yang disembah selain Allah Ta'ala. Sehingga mereka harus menghilangkan Lata, Uzza, Mana dan seterusnya. Ini yang gak mau. Adapun sekedar mengenal Allah dan beribadah kepada Allah, mereka sudah. Mereka mengakui Allah. Dan mereka juga beribadah kepada Allah, ya haji, ya doa, kemudian ya nadar. Tetapi yang mereka tidak mau, meruntuhkan semua jenis al-alihah. Semua jenis ilah-ilah yang mereka sembah. Maka mereka menolak kalimat la ilaha illallah. Nah, sehingga rukun iman itu, di antara rukun keimanan kita adalah yakfur bitauhid. Mengingkari tauhid, tidak sah keimanan seorang tanpa mengingkari tauhid. Mengimani Allah baru akan sah dengan diikuti pengingkaran kepada at-tawahid, yang mereka yang disembah selain Allah Ta'ala. Apa itu tauhid yang mesti kita ingkari? Kita diterangkan di dalam pembahasan ini insyaAllah. Silakan baca. adalah terhadap tauhid. Tauhid adalah setiap yang disembah selain Allah. Ia rela dengan peribadatan yang dilakukan oleh penyembah atau pengikutnya, atau rela dengan ketaatan orang yang menaatinya dalam hal maksiat pada Allah dan Rasulnya. Iya, dulu. Pertama, beliau terangkan definisi apa itu tauhid. Tauhid, toho, dari kata-kata toho, yang artinya adalah melampaui batas. Tauhul ma, air yang meluber, air yang keluar dari batas. Sehingga tauhid dikatakan para ulama diantaranya kullu ma tajawasa bil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Tauhid adalah setiap yang menyebabkan hamba melampaui batas. Segala perkara yang menyebabkan seorang hamba melampaui batas, baik itu dalam bentuk min ma'budin yang disembah, au matbu'in yang diikuti, au muta'in yang ditaati. Ketika mereka ini menyeret keluar dari batas, maka dia adalah tauhid, baik bentuknya yang disembah, diikuti, ditaati. Apa batasnya ikhwan? Batas kehidupan kita apa itu? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Batas kita adalah tauhid, dan jalan yang mesti dilalui itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini batas kita. Batas kehidupan kita adalah tujuan hidup untuk mentauhidkan Allah. Jalannya apa yang diajarkan, yang dibentangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang menyeret keluar dari wilayah tauhid, sehingga beribadah kepada selain Allah, selain dia beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah, atau yang menyebabkan dia melakukan perbuatan syirik, atau yang menyeret keluar dari ittiba sehingga dia tenggelam dalam bid'ah, maka semua yang menyebabkan keluar dari batas ini namanya tauhid. Menyeret dari batas tauhid dan menyeret dari batas sunnah, tauhid. Di sini dikatakan huwa kullu ma ubida min dunillah wa radiya bil ibadah. Setiap yang disembah selain Allah, setiap yang disembah selain Allah dan dia ridha diibadai. Nabiullah Isa tauhid atau bukan? Kenapa? Karena tidak ridha untuk disembah. Malaikat disembah tapi malaikat enggak ridha. Nabi Isa disembah tapi Nabi Isa tidak ridha. Kemudian Wat, Yahus, Ya'uk, Ya'uk, Wat, Yahus, Ya'uk, Nasran, ini semuanya orang saleh dulu di zaman kaumnya Nabiullah Nuh yang kemudian disembah oleh mereka setelah matinya. Semua orang saleh, nabi, malaikat, nabi, wali yang disembah oleh manusia, dia bukan tauhid karena tidak pernah mereka ridha untuk disembah. Sekarang kok sampai ada terjadi penyembahan kepada malaikat, nabi, wali, matahari, bintang, bulan, padahal mereka tidak pernah menyembah, tidak pernah memerintah manusia menyembah dirinya. Terus gimana itu? Hah? Kok sampai terjadi kayak gituan gimana? Apa sebabnya kira-kira? Ikhwan. Malaikat, nabi, wali tidak pernah rela untuk disembah. Tapi kenyataannya sekarang ada nabi disembah, kuburan wali disembah, matahari, bintang, bulan disembah, api disembah. Kenapa kira-kira? Alasannya gimana? Karena jin, Ustaz. Kenapa jin? Kenapa? Kerasukan jin atau gimana? Jadi dalam ayat kalau tidak salah itu yang membuat mereka itu terseret untuk menyembah yang tadi-tadi itu karena diakali jin. Apa? Diakali jin. Dalam mereka menyembah kecuali itu karena jin gitu. Ya, kunci jawabannya adalah perkataan malaikat. Malaikat ketika ditanya oleh Allah SWT, apakah mereka itu ya malaikat? Iyakum kanu ya'budun. Apakah mereka itu menyembah kalian, wahai malaikat? Orang-orang itu apa memangnya menyembah kalian? Apa kata malaikat? Allah subhanak, maksudnya engkau ya Allah. Balkanu ya'budunal jinna. Mereka itu sesungguhnya menyembah kepada jin. Aktsaruhum bihim mu'minun. Yang kebanyakan mereka itu meyakini atau mengimani kepada jin. Jawaban malaikat ini adalah kunci jawaban. Atau perkataan malaikat ini adalah kunci jawaban. Sampai terjadinya fenomena penyembahan kepada malaikat, nabi, kuburan wali, pohon, batu, bahkan kerbau, dan semisalnya. Kenapa? Yang mengantarkan mereka sampai menjadi penyembah malaikat, nabi, wali, dan seterusnya itu adalah jin. Rekayasa syaitan. Dan hakikat penyembahan itu adalah ketaatan. Siapa yang ditaati itulah yang disembah. Dalam hal ini ketaatan mereka kepada setan. Setan menuntun dari tahap ke tahap. Yang paling nyata adalah kisah, yang paling gampang contohnya kisah kaumnya Nabiullah Nuh. Dulu di kalangan kaumnya Nabiullah Nuh, ini sebelum Nabiullah Nuh diutus, ada orang saleh yang masih hidup. Wat, Suwa, Yahus, Ya'ub, Nasran. Ini dulunya orang saleh. Begitu mereka meninggal, masyarakat kehilangan. Akhirnya sering kuburannya dijadikan tempat itikaf. Mereka datang ke kuburan, itikaf di kuburan. Syaitan memberikan bisikan, memberikan ide agar mereka selalu dengan guru-gurunya supaya dibuatkan patung. Patung guru-guru mereka dulu, Wat, Yahus, Ya'ub, Wat, Suwa, Yahus, Ya'ub, Nasran. Dibuatlah patung dan dituruti sehingga mereka mewujudkan orang yang sudah mati itu dalam bentuk patung sekedar untuk memperingati atau untuk mengingat-ingat guru-guru mereka yang sudah mati. Dibiarkan oleh syaitan selama satu generasi ini. Generasi ini hilang, syaitan membisikkan lagi pada generasi berikutnya yang lebih bodoh bahwa dulu bapak-bapak mereka kenapa kok tekun di patung-patung ini, karena patung-patung ini yang menurunkan hujan, yang memberikan rezeki dan seterusnya, sampai akhirnya menjadi sesembahan murni. Jadilah kemudian menjadi sesembahan murni. Dengan demikian hakikat yang ditaati siapa ya kawan? Syaitan. Syaitan yang menuntun tahap demi tahap sampai kemudian terjadi penyembahan kepada malaikat, kepada nabi, kepada wali. Maka kata malaikat, ya Allah, sesungguhnya mereka menyembah jin. Karena yang ditaati adalah jin tadi. Tahap pertama, tahap kedua, sampai kemudian mereka jatuh dalam bentuk syirik. Tauhid, semua yang disembah selain Allah dan mereka ridha untuk diibadai. Baik itu ma'bud yang disembah, ada raja disembah, atau ada juga iblis, setan disembah. Sehingga nyembah kepada setan, nyembah kepada jin-jin. Au matbu'in atau yang diikuti. Kiai-kiai, tokoh-tokoh yang diikuti jadi panutan. Tapi ini mengeluarkan dari tauhid, mengeluarkan dari sunnah. Jadi kiai dia menuntun manusia untuk menjadi penyembah kubur. Sehingga intinya kiai yang ngajari musyrik, kiai mengajari syirik. Kiai kemudian menjadikan masyarakat tenggelam dalam bid'ah-bid'ah sehingga keluar dari sunnah. Ini matbu yang diikuti. Ini juga tauhid yang menyebabkan orang keluar dari batas tauhid, batas ittiba. Au muta yang ditaati, penguasa-penguasa rata-rata yang punya aturan, punya kekuatan, punya power untuk menekan. Walaupun dalam perkara maksiat, kufur atau syirik. Umumnya penguasa pejabat entah siapa ngadakan pesta mendem das kebo. Kemudian semuanya bawahnya taat kepada ini pejabat penguasa ini. Ini namanya menjadikan penguasa tadi tauhid karena dia mengajak keluar dari prinsip tauhid. Fi ghairi taatillahi wa rasulih, dalam ketaatan kepada selain Allah dan rasulnya. Ini definisi tauhid seperti itu. Segala perkara yang disembah selain Allah dan dia ridha, atau segala yang menyebabkan orang keluar dari batas-batas yaitu tauhid dan ittiba, baik bentuknya disembah, bentuknya ditaati, bentuknya itu diikuti. Ini semuanya adalah masuk tauhid. Kiai bisa menjadi tauhid, penguasa bisa menjadi tauhid, setan juga tauhid, nanti rinciannya terangkan bawah. Terus Allah mengutus para rasul agar memerintah kaumnya untuk menyembah Allah semata dan menjauhi tauhid. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut tauhid." Dan sesungguhnya kami utus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah semata dan jauhilah tauhid itu. Ya. Kemudian beliau tegaskan, walaqad arsalallahu rusula liya'muru aqwamahum biibadatillah wajtina bitauhid. Sungguh Allah telah mengutus para utusan, para rasul. Yang semua para rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala itu semuanya perintahnya sama. Liya'muru aqwamahum biibadatillahi wa jitnabit tawud. Perintahnya kepada kaumnya masing-masing agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan menjauhkan dari tawud. Hanya beribadah kepada Allah dan menjauhi tawud. Ini semua nabi dan rasul. Semua dakwah mereka sama. Tidak ada yang berbeda. Dan mereka semuanya datang dengan membawa Islam. Islam dalam makna yang menjadi ciri semua Islamnya nabi dan rasul, tauhid, ketaatan mutlak kepada agama, barok kepada syirik dan para pelakunya. Al-Islam, al-istislam lillahi bitauhid wal inqiyatu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ini Islamnya semua nabi dan rasul seperti itu. Yaitu Islam itu tegak dengan tauhid, dan ini pondasinya Islam, tauhid. Tidak ada Islam tanpa tauhid, sama dengan rumah tanpa pondasi nggak akan ada. Kemudian Islam itu kepatuhan total. Apa yang dituntut oleh Islam adanya adalah sami'na wa ta'na. Itu adalah orang mereka telah menjadikan Islam sebagai agama kehidupan mereka. Dan Islam itu baro'ah dari syirik dan pelakunya. Tidak ada Islam tanpa baro'ah. Seandainya tanpa baro'ah itu cukup menjadi seorang muslim, Abu Jahal muslim dan teman-temannya muslim, orang-orang kafir Quraisy muslim. Kenapa ya kawan? Seandainya Islam itu tanpa baro'ah, tanpa barok, berlepas diri, maka Abu Jahal muslim, Abu Lahab muslim, atau orang-orang Quraisy muslim. Kenapa? Terus? Ya karena mereka itu meyakini tentang Allah dan menyembah kepada Allah. Tapi kenapa mereka menolak Islam? Menolak kalimat la ilallah? Ya karena mereka tidak mau membarok. Tidak mau membarok kebatilan-kebatilan sembahan tadi yang merupakan sembahan selain Allah Ta'ala. Maka Islam itu adalah tauhid, ketaatan mutlak kepada syariatnya, baro'ah. Tanpa ada baro'ah tidak ada Islam. Allah mengutus semua rasul seperti itu. Semuanya mengajarkan tauhid. Sehingga ayatnya yang beliau bawakan di sini, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tauhid. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Allah utus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Dan setiap rasul yang datang seruannya sama, an i'budullaha wajtanibut tauhid. Sembahlah Allah, jadilah anda hamba-hamba Allah yang 24 jam dijadikan totalitas untuk betul-betul mengabdi kepada Allah Ta'ala. Sehingga seorang muslim yang hidupnya untuk ibadah kepada Allah, ikhwan, minta maaf, sak ngorok-ngoroknya itu ganjaran. Tidur dan bangun anda sama statusnya untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Diem dan gerak anda sama statusnya untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Sehingga di sini untungnya menjadi muslim itu, ketika kita sudah menjadi mentotalitaskan hidup kita untuk ibadah kepada Allah, maka tidak ada tetesan keringat anda yang sia-sia, tidak ada uang anda yang keluar yang sia-sia, tidak ada waktu anda yang dilewatkan yang sia-sia. Semuanya akan dinilai oleh Allah Ta'ala. Ini ketika orang telah menjadikan kehidupannya totalitas untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Sehingga ibadah menuntut kita totalitas, menjadikan hidup kita ini semuanya ibadah kepada Allah Ta'ala. Perintah Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai kamu mati. Sampai kita mati. Terus digunakan untuk ibadah kepada Ta'ala. Inna salati. Terus. Wa nusuki. Wa mahyaya. Wa mamati. Untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. Salatku. Ibadah korbanku. Apalagi? Hidupku. Antum hidup di mana? Di kamar tok atau di rumah tok atau di jalan tok? Ya hidup di rumah, di luar rumah, di jalan, di sekolah, di kantor, di masjid, di luar masjid. Pokoknya urip anda. Ya dia mikirnya hanya hidup sekarang. Sebenarnya urip itu warak, enak, nyaman, seneng, keturutan apa yang diinginkan. Wes itu ada, itu aja. Gak mikir pakai pertanggung jawaban kampung akhirat. Makanya sak geleme dhewe. Semuanya sendiri. Tanpa dia pertimbangan-pertimbangan nanti bagaimana kalau ditanya Allah, bagaimana nanti kalau akan diadab di jahanam, gak ada pertimbangan itu, dibuat lupa oleh syaitan. Sehingga orang yang mereka tidak ada keyakinan tentang akhirat, ikhwan, di dunia ini yang penting iso kelakon, ora konangan gitu aja. Yang penting selamat, melaksanakan apapun yang penting selamat. Karena gak ada bayangan pertanggungjawaban tentang kampung akhirat. Beda dengan orang yang hidupnya punya orientasi kampung akhirat. Ucapan dia akan dia pikir dulu, perbuatan dia akan dia pikir dulu, akan menguntungkan di akhirat atau tidak. Itu kan dia betul-betul kalkulasi. Makanya yang pertama kali ditanamkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya itu, hatinya itu dicur betul-betul sampai nancep di hatinya itu keyakinan tentang Allah dan hari akhir yang dikenal dengan yaitu akidah. Pembahasan 13 tahun Nabi dakwah di Mekah dengan ikut kurikulum Allah yang Allah turunkan wahyu dengan kurikulum Allah, jadwal-jadwal turunnya wahyu, 13 tahun Allah turunkan wahyu itu rata-rata semua nuansanya nuansa akidah tentang Allah, sehingga bagaimana hati manusia betul-betul mengenal siapa itu Allah, sehingga muncul pengagungan kepada Allah Ta'ala. Orang kalau gak kenal ya gak akan mungkin dia muncul pengagungan. Ada orang lewat di terminal. Orang ini profesor, doktor, dosen, killer. Itu kalau mahasiswanya ngadep, nanti kepuyuh-puyuh. Kemudian satunya tukang becak. Rotok melidit gitu aja. Sama-sama di terminal. Antum gak kenal dua-duanya. Regone podo. Antum gak kenal. Dua-duanya gak kenal. Dianggap sama aja. Kadang malah bisa ketipu. Yang profesor doktor sederhana. Rotok ndisani. Dideleng itu perejengannya. Perejengannya perejengan kampungan. Ra bejaji ibaratnya itu. Yang satu cleaning service tapi koyok bos. Oh, sepatunan melitit. Jungkatane sisirane oh masyaallah. Laler aja melorot. Salah sangka. Salah sangka. Karena enggak tahu. Tapi begitu kenal, oh masyaallah, akan ada rasa tersendiri. Antum mahasiswanya umpamanya ketemu dosennya itu akan ada rasa i tersendiri. Ah, terhadap Allah seperti itu. Kalau kita tidak kenal sama sekali tentang nama Allah, sifat Allah, siapa itu Allah, gak akan muncul pengagungan di dalam hatinya kepada Allah Ta'ala. Makanya menghadapi apa yang datang dari Allah itu, Allah ini senengannya ngeribeti aja, merintah-merintah, ngelarang-ngelarang, ini gak boleh, gak boleh, gak boleh. Ini adanya protes dok. Karena gak kenal siapa itu Allah Ta'ala. Padahal tidaklah Allah memerintah dan melarang kecuali untuk kepentingan manusia. Agar dia benar-benar menjadi orang yang murni manusia, sempurna, bahagia dunia akhirat. Tapi karena gak kenal ya sikapnya kayak itu tadi itu. Dianggapnya syariat ini hanya ngerepoti, ngeribeti, malah mendolimi, dan seterusnya. Maka berbeda antara orang punya keyakinan terbangun hidupnya dengan keyakinan kampung akhirat, dengan orang yang mereka tidak terbangun. Maka syaitan, iblis, bagaimana membuat manusia ini hilang keyakinan dia tentang kampung akhirat. Sehingga urip itu ya di dunia ini aja, sing ketok moto, sing dimplok itu yang itu yang sudah hidup instan gitu aja. Antum diiming-imingi ganjarane gede, ngungkuli Mercy, Fortuner, orang ngiler, orang ketok moto. Coba sekarang, antum diabani salah subuh, sesok jamaah ya, amplope penuh wong 5 juta, mangkat gak kira-kira? Wah, rano sing ramangkat, semuanya akan gembrutuk. Tapi walaupun dikasih tahu ra'atal fajri khairu minat dunia wa ma fiha, 2 rakaat fajar lebih baik daripada Freeport, Newmont, terus apa lagi, wah sudah sauhah. Tapi ya walah ora ketok barangi, ora iso dicokot, ora iso dicekel, ya akhirnya orang enggak ada ketertarikan. Maka ini yang perlu ditanamkan adalah keyakinan di hatinya dia. Maka syaitan berusaha membuat manusia untuk dia lalai dengan kampung akhirat. Yang kedua, syaitan berusaha untuk membuat manusia tergila-gila dengan dunia. Dunia itu segala-galanya. Dunia segala-galanya. Dunia itu apa sih ya, realnya itu, ikhwan? Apa dunia itu realnya itu? Hah? Apa realnya dunia itu apa? Dunia-dunia. Realnya apa dunia itu? Kehidupan. Urip ngono. Apa realnya itu, ikhwan? Dunia. Ya kira-kira ya roti, sushi, kursi, itu. Kalau enggak roti, ya sushi, kursi. Panganan, harta, kemudian jabatan, perempuan. Kira-kira itu dunia itu. Itu yang jadi rebutan manusia untuk dia ake-akean jatahnya, dur-duran kursinya. Dan itu siap, kalau perlu siap ngedol agomo. Agomo maut-maut rapopo, yang penting dapat. Yang itu dia sekarang, para politikus. Yang pengen dapat atau pengen jadi pejabat. Apa baru nyalek? Nyalek apa nyulek? Nyalek mau pengen jadi ngiler sampai ngimpi-ngimpi. Pengen jadi pejabat. Direwangi mbok kon maksiat, mbok kon ngapain, wis tuwek kon joget mangkat. Itu ya dilakoni kayak gitu. Itu hanya karena ngiler dengan jabatan. Qul billah. Berapa banyak kata Nabi ya bi utina wa bi arati minad dunya, menjual agamanya hanya untuk mendapatkan dunia. Dulu para sahabat dunyane didol untuk membela agama. Dunianya ludes enggak apa-apa, yang penting agama dia selamat. Hijrahnya para sahabat dari Mekah ke Madinah, semua dunia ditinggal. Sahabat itu di Mekah itu ada yang saudagar, para juragan-juragan besar, tuan tanah, selain juga yang budak-budak. Semua kalau punya gudang, harta, punya ruko, punya kebab, punya sawah, tanah, punya aset apa-apa, semuanya ditinggal. Hanya untuk pergi ke Madinah, ibaratnya membelani agamanya Allah Ta'ala. Itu dunia dijual untuk mempertahankan agama. Sekarang enggak. Agama dijual hanya untuk mendapatkan, ya ini, dunia sing durung karuan kecekel. Wis dunyane kukut, akhirate bangkrut. Antu bayangkan, sertifikat wapeh disekolahke ke bank untuk mencarikan duit untuk kampanye. Sudah begitu direwangi belusuan ke kubur-kubur, nyungsep di kubur, kungkum di kali, dukun-dukun wapeh ditekani. Baru ngono radadi. Apa oleh. Ini dunianya bangkrut, akhiratnya kukut. Ini bahaya kayak gini. Sehingga Bayangannya hidup itu adalah dunia segala-galanya. Yaqunibillah, dunia itu kata Nabi hanya minim. Yang kamu makan, yang kamu pakai, itu aja. Sedikit. Yang kita makan, kita pakai. Antum cari duit sampai triliunan. Apa tunggu apa coba? Mangan. Menikmati hidup itu apa? Mangan. Sak cucai kuape iso antum telponi kon nekani kuliner. Kuliner sing top-top itu suruh setor makanan yang paling membuat ngiler. Nek semlompok. Terus sing mlebu weteng kira-kira berapa coba? Antum mau berapa tenggok segonya, gudegnya, ndoknya berapa ceting? Ya paling hanya berapa puluh ya wis warak. Liyane bosok. Kalau enggak dibagi ke orang bosok. Itu makan satu. Kemudian yang antum pakai, ya mobil, rumah, pakaian, sembarang kalir yang dinikmati dipakai-pakai itu. Duitnya antum banyak. Sampai bangun rumah pun WC ini kinclong emas, dilapis emas. Terus antum mau nyekeli WC itu berapa lama sehari itu? Masuk ndodok terus di WC segino? Kan enggak. Hanya 5 menit, 10 menit, dah ditinggal. Pakaian antum bisa beli sampai tumpuk-tumpuk lemari 200 setel mamanya. Antum sekali pakai berapa setel? Ya siji loro 2 setel, banter-banter 3 setel. Antum ben ketok sugih mblegedu pakai 10 setel gitu. Dia bakal dikarani wong lagi kopla. Kocelok kata orang. Dunia itu sedikit yang dinikmati itu. Antum mau jungkir jempal kayak apa itu menikmati dunia sedikit. Kalau hanya dikumpulkan terus enggak dicakkan yang menghasilkan di akhirat, oh rugi. Rugi. Sama dengan antum sudah diperes nganti garing, tenaganya, umurnya segala macam, nanti yang menikmati orang lain. Antum kerja, mati. Bodone yang menikmati orang lain. Kalau sampai antum enggak punya aset akhirat, rugi. Rugi. Maka apa yang kita miliki di dunia itu mesti dijadikan, dilanggengkan dan dikembangkan dengan cara dititipkan kepada Allah Ta'ala. Biar dikembangkan oleh Allah dan langgeng di akhirat kelak. Makanya setan membuat manusia lupa dengan akhirat, kemudian hidup itu dianggapnya di dunia ini saja. Kemudian yang ketiga, membuat semua ketaatan itu terasa berat. Semua ketaatan rasanya abot. Berat. Beratnya itu bukan karena materinya berat. Artinya kalau dijinjing itu sakintal, abot. Bukan itu. Beratnya itu dirosok. Dirosok. Semua syarat Islam itu asalnya mudah. Gampang, ringan. Dan memberikan manfaat yang banyak. Untuk diri orang lain, itu memberikan manfaat yang banyak. Sekarang, ikhwan, sholat sehari berapa kali? 5 kali. Sholatan sak jam apa rong jam? 10 menit sikile wis ngelu-ngelu, keju-keju. 10 menit. 10 menit peng 5 berapa? 50 menit. 50 menit dibagi 5. Itu mestinya enteng gitu, enteng. Kalau antum sekali buka HP atau nonton bola berapa menit? Wah, bisa berjam-jam nanti meripati koklok. Kadang mentolo di depan komputer, mentolo di depan televisi, itu bisa berjam-jam. Ah, sesungguhnya saat agama itu enggak berat. Berat itu karena sininya yang rusak. Di antaranya kan isinya rusak. Ikhwan, antum kalau pas sehat, sehat, waras, mangan itu lep-lep-lep-lep. Apalagi sate, gulai, tongseng, apalagi lep-lep-lep-lep. Enak semuanya. Tapi kalau pas antum meriang, loro apalagi agak parah, dicepai sate kelatak saumbruk, itu rano sing disenggol, dinyonyolkan gitu malah guak mungkin muntah. Kenapa? Sedang sakit, meriam, loro, pahit, semuanya pahit. Iman kita ini kalau meriang, baru sakit, meriang loro itu, semuanya berat, semuanya enggak enak. Sehingga sholat, baca Quran, semuanya enggak enak. Quran baru dibuka, angope ping 10. Oh, Masya Allah. Sholat juga begitu. Sikilis koyar ceklek-ceklek. Oh. Ini karena yang tidak siap di sini. Sehingga apapun menjadi berat. Kemudian yang keempat, setan akan membuat maksiat itu enting. Maksiat itu enting. Enting turno kemecer. Tahu kemecer enggak? Kemecer itu. Hah? Menggiurkan, cemokot gitu. Ah, itu kalau maksud digambarkan begitu. Makanya kalau orang sudah terbayang nikmatnya maksiat, itu kata orang Jawa kemudu. Apa kemudu? Dang-dang kudu kelakon, ojo ditunda-tunda, gak selak mati mumpung jik nom. Itu akhirnya kayak rasanya itu Masya Allah. Tapi kalau untuk taat, sok wae, sok jauh waktu, sok mben, nek wis mabu lemah, akhirnya jelungup ke kubur, belum siap apa-apa. Ah, syaitan membuat begitu. Makanya iblis ini adalah king masternya penyesatan, sehingga tauhid pertama adalah syaitan atau iblis. Asyaitanu ad-da'i ila ibadati ghairillah. Syaitan menyeru manusia untuk beribadah kepada selain Allah Ta'ala. Wad dalilu qawlu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, alam a'had ilaikum ya bani Adam, apakah aku belum membuat perjanjian kepada kalian anak Adam, Allah tak butuh syaitan, jangan kamu sembah syaitan, innahu lakum aduwwun mubin, syaitan itu bagi kalian penyesat yang sangat nyata. Penyesat yang sangat nyata. Oleh karena itulah, jangan sampai orang mengikuti langkah-langkah syaitan. Ikhwan, syaitan kalau menyesatkan itu, ibaratnya dudut itu langsung dijebol, brel gitu. Pakai tahapan, pakai marotip, pakai langkah-langkah. Pakai langkah-langkah. Syaitan kalau mengajak zina itu enggak langsung blesek gitu aja. Pakai tahapan, ada tahapannya, ada mukadimahnya. Mukadimah pertama ngelirik atau memandang, lihat. Setelah itu semrawong di dadanya itu panas terus. Dikompor-komporin sama setan. Terus sampai kemudian mulai WA, SMS, mulai kemudian pengen ketemu di mana, sampai kobong akhirnya. Ini pakai tahapan-tahapan. Untuk syirik juga begitu, ada tahapan-tahapannya. Maka kata Allah, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan itu punya tahap-tahap, punya langkah-langkah. Langkah 1, 2, 3, 4, 5, terus sampai pada puncaknya. Dudut ibaratnya ya dudut sampai del. Sehingga orang dibelokkan itu dikit-dikit, belok dikit, serong dikit, sampai waktu itu ngalu-alu, deleng ke belakang udah memeng. Ibaratnya untuk kembali udah kelemeng-kelemeng, udah memeng. Udah jauh sesatnya dari jalan Allah Ta'ala. Maka hati-hati dengan langkah-langkah syaitan. Terus yang kedua. Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan menyembah selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah. Ya, yang kedua, Al-Hakim Al-Zalim Al-Mughayyir li ahkamillah. Hakim yang zalim, yang merubah-rubah hukum Allah Ta'ala. Penguasa yang zalim, yang merubah-rubah hukum Allah Ta'ala. Ini tauhid. Kawadhi dustur alladhi yukhaliful Islam. Seperti orang-orang mereka merancang membuat undang-undang yang menyelisih Islam. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Maka orang yang mereka menelurkan perundang-undangan yang menyelisihi Islam, maka dia tauhid, yaitu penyebab manusia keluar dari batas tauhid dan batas yaitu syariat ajaran Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini hidup sudah diplot. Plotan kita ini untuk menjadi ahli tauhid, nyembahnya hanya kepada Allah, jalan yang dilalui jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini plotnya hidup itu. Maka orang yang mereka membuat jalan baru, syariat baru, maka ini adalah tauhid. Am lahum syuraka syara'u lahum minaddin malam ya'dan billah. Apa mereka itu memiliki syuraka? Apa mereka ini memiliki tandingan-tandingan yang mereka membuat syariat untuk mereka, membuat syariat hukum-hukum untuk mereka? Malam ya'dan billah, yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Ta'ala. Semua bentuk peraturan-peraturan boleh selama tidak bertentangan dengan Islam untuk maslahat dan seterusnya. Tapi yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam, maka tidak diperbolehkan. Dan menjadikan mereka sebagai sumber, yaitu patokan, maka dia telah mempertuhankan apakah seseorang, sekelompok orang, seorang kiai atau para kumpulan kiai. Allah ketika bicara tentang orang Yahudi dan orang Nasrani, apa kata Allah? Ittakhadu ahbarahum waruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka telah menjadikan ahbar para ulama-ulama mereka, waruhban dan para pendeta mereka, arbaba min dunillah, sebagai rob-rob, sesembahan-sesembahan selain Allah Ta'ala. Kata Ibnu Hatim, dia mantan Nasrani, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami dulu enggak pernah nyembah pendeta kami. Bayangannya mungkin enggak pernah sujud kepada pendetanya. Kata Nabi, alaisu yuhilluna ma haramallah wa yuharrimuna ma ahallallah. Bukankah mereka itu menghalalkan yang diharamkan Allah, mengharamkan yang dihalalkan Allah, lalu kalian ikut-ikutan, ikut menghalalkan yang diharamkan, ikut mengharamkan yang dihalalkan Allah? Kata Adi bin Atin, bala, demikian ya Rasulullah kami dulu. Kata Nabi, tilka ibadatuhum, itulah bentuk ibadah kalian, ibadah mereka kepada para pendeta dan para ulama mereka. Sehingga mengikuti apa yang mereka halalkan dari yang Allah haramkan, yang mereka haramkan dari apa yang Allah halalkan, itu sama dengan menjadikan mereka sebagai sembahan. Dan ini adalah perbuatan syirik dalam masalah ini syariat yang telah Allah buatkan. Yang ketiga, dia membolehkan diberlakukannya hukum yang lain. Allah berfirman, "Wa man lam yahkum biha bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Dan barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Ya. Yang ketiga termasuk tagut adalah al-hakim bi ghairi ma anzal Allah, penguasa atau hakim yang tidak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala. Idza taqada adam salahiyah ma anzal Allah, apabila mereka berkeyakinan bahwa tidak ada maslahat, tidak ada kebaikan, hukum Allah tidak cocok lagi dengan zaman sekarang. Au ajazal hukma bighairi, atau membolehkan hukum selain hukum Allah Ta'ala. Maka orang yang mereka berhukum dengan bukan dengan hukum Allah, ini adalah termasuk tauhid. Harus kita singkirkan dari kehidupan seorang mukmin. Seorang mukmin itu dia kesiapannya hanya mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menamainya dengan istilah kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Orang yang mereka tidak berhukum dengan hukum Allah dinamai kafir, zalim, fasik. Semua nama ini bisa maksudnya kafir keluar dari Islam, atau perbuatan kufur yang belum mengeluarkan dari Islam. Zalim yang sudah mengeluarkan dari Islam, atau zalim yang belum mengeluarkan dari Islam. Fasik yang mengeluarkan dari Islam, atau fasik yang belum mengeluarkan dari Islam. Perbuatannya kafir, perbuatannya zalim, perbuatannya fasik. Tapi ada yang sudah mengeluarkan dari Islam, ada yang belum. Contoh sekarang, orang yang berkeyakinan bahwa hukum buatan manusia dalam urusan kehidupan ini lebih baik daripada hukum Allah, hukum syariat. Keyakinan ini membuat dia kafir. Keyakinan seperti ini membuat dia kafir. Hukum perbuatannya ini kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Tapi ikhwan, kalau berkaitan dengan orangnya, menghukumi orangnya, maka tidak bisa secepat menghukumi perbuatannya. Kalau menghukumi orangnya itu mesti mendatangkan syurut, syarat-syarat. Ini betul-betul layak dikafirkan enggak? Ada syarat-syaratnya itu. Kemudian harus menghilangkan mawani, hal-hal yang menghalangi dia untuk dikafirkan. Ada enggak penghalangnya itu? Kalau sudah betul-betul syaratnya terpenuhi, penghalangnya itu enggak ada, maka perbuatannya bisa mengeluarkan dia dari Islam. Alias jelimet, super jelimet. Itu adalah bagian ulama dan istilah pengadilan Islam. Tugas kita menjelaskan hakikat perbuatan. Perbuatan begini bisa membuat orang keluar dari Islam. Terus yang keempat. Empat, orang yang mengaku mengetahui ilmu ghaib. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib kecuali Allah. Alladhi yadda'i ilmal ghaib min dunillah. Orang yang mereka yaitu mengeklaim mengetahui yang gaib selain Allah Ta'ala. Orang mereka mengeklaim mengetahui yang gaib. Perkara gaib itu rahasia Allah total. Ada gaib mutlak, ada gaib nisbi. Ikhwan, gaib mutlak hanya Allah yang tahu. Gaib nisbi artinya bagi seorang gaib, bagi orang lain enggak gaib. Contoh nisbi itu yang di kamar takmir ini apa? Bagi antum gaib, enggak tahu. Bagi yang sudah masuk di situ enggak gaib. Dia ya ini tahu, sudah tahu, kan sudah tahu. Tapi yang gaib mutlak, kiamat kapan terjadinya, nasibnya orang bagaimana, akhir hidupnya, itu gaib mutlak. Gak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau ada orang mengklaim bahwa dirinya tahu yang gaib, maka dia telah menyekutukan dirinya dengan Allah Ta'ala. Dan ini adalah tauhid, karena dia telah masuk pada wilayah yang khusus, wilayahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Para dukun, para tukang ramal, para tukang sihir, di antara sebab kekafirannya adalah mereka mengklaim tahu yang gaib. Termasuk ramalan-ramalan bintang itu hasil produk ilmu perdukunan, ilmu perbintangan. Antum tempel stiker bintangnya apa? Aries. Nasibnya nanti gini dipercaya. Ini adalah kekufuran. Ini adalah ilmu astrologi, enggak boleh, haram. Ini ilmu yang kaitannya dengan meramal nasib, dikaitkan bintang-bintang. Segala perkara yang gaib hanya Allah yang mengetahuinya. Sehingga tidak boleh ada orang yang dia mengklaim tahu yang gaib. Yang kelima. Lima, seseorang atau sesuatu yang disembah dan diminta pertolongan oleh manusia selain Allah, sedang ia rela dengan yang demikian. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Wa may yaqul minhum inni ilahum min dunihi fadzalika nadzihi jahannam fadzalika nadzidz dzalimin. Ya. Dan barang siapa di antara mereka mengatakan, sesungguhnya aku adalah Tuhan selain Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahannam. Demikianlah kami memberikan pembalasan kepada orang-orang zalim. Ya. Yang kelima, alladzi ya'buduhun nasu wa yad'unahu min dunillah. Orang yang disembah oleh manusia, apa yang disembah oleh manusia, atau dia menyeru manusia menyembah dirinya. Orang yang disembah dan diridha atau menyeru manusia menyembah dirinya, Fir'aun umpamanya, menyeru manusia menyembah dirinya. Yang menyeru manusia menyembah dirinya, ada yang nyembah maupun gak ada yang nyembah, dia tauhid. Dia menyeru manusia untuk menyembah dirinya, maka dia tauhid. Karena yang layak disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun memerintahkan manusia menyembah dirinya. Dan juga yang semisal dengan Fir'aun di dunia ini banyak. Wa may yaqul minhum inni ilahun min dunillah fadzalika najzihi jahannam kadzalika najzidz dzalimin. Barang siapa yang mengatakan inni ilahun min dunillah, saya ini adalah sembahan selain Allah Ta'ala, maka yang demikian itu akan kami balas dengan jahannam. Dan begitulah kami cara membalas orang yang zalim, orang yang musyrik. Allah ini azab di jahanam. Kemudian berikutnya, setiap mukmin wajib mengingkari tauhid agar ia menjadi seorang mukmin yang lurus dan sejati. Allah Ta'ala berfirman, "Faman yakfur bitauhidi wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwati wuthqa lam yasma laha wallahu sami'un 'alim." Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada bukul tali yang amat kuat, yang tidak akan putus. Dan Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui. Wa'lam annahu yajibu alal mu'min ayakfurat bitauhid. Ketahuilah, wajib bagi setiap mu'min untuk kufur kepada tauhid. Hatta yakuna mu'minan mustaqiman, sehingga dia menjadi mukmin yang mustaqim, mukmin yang lurus. Dan ini rukun. Kufur kepada tauhid itu kufur, adalah rukun keimanan. Fama yakfur bitauhid wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lang fisama laha wallahu samiun alim. Barang siapa yang dia mengingkari tauhid dan mengimani Allah la ilaha, yakfur bitauhid ilallah wa yu'min billah. La ilallah mencakup dua ini. Ada pengingkaran kepada tauhid, ada penetapan semuanya itu Allah Ta'ala. Orang yang mengingkari tauhid dan menetapkan mengimani Allah, mereka itulah orang yang berpegang teguh dengan tali yang kuat, yaitu kalimat la ilaha illallah yang tidak akan putus, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Wa hadhil ayah dalilun ala anna ibadatallahi la tanfa'ila bijtinabi ibadati masiwa. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa beribadah kepada Allah itu tidak akan bermanfaat tanpa disertai dengan menjauhi tauhid. Harus dia menjauhi tauhid baru ibadahnya manfaat. Kalau dia beribadah tanpa membarok tauhid, maka tidak manfaat. Sebagaimana orang musyrik beribadah kepada Allah tapi tanpa membarok para tauhid. Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'batu min dunillah haruma maluhu wa dammu. Barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia kufur terhadap yang disembah selain Allah, maka diharamkan harta dan darahnya. Artinya terjaga harta dan darahnya. Mengucapkan la ilaha illallah kufur dari tauhid. Ini adalah merupakan rukun dari kalimat la ilaha illallah. Ada pertanyaan ya, kawan, di sini? Ustaz Ahmad, mohon dijelaskan Ustaz, perbedaan atau hakikat jin sama setan itu apa? Jin, setan meliputi jin dan manusia. Minal jin nanti wan nas. Kita berlindung kepada Allah. Gimana suratnya? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Syaitan, ada setan manusia, ada setan jin. Manusia yang telah menjadi bobrok dan menyembah dan menyeru kepada keburukan, setan manusia. Demikian pula jin yang rusak, yang menyeru pada kekafiran, kesyirikan, juga ini dia telah menjadi setan. Dan syaitan dikatakan syaitan, dari syaitanan maknanya bauda, jauh. Sehingga tugasnya menjauhkan dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang mengatakan kalau polisi itu tauhid dan negara ini tauhid? Tauhid itu apa? Kan perlu dia tahu dulu, dia belajar dulu. Tauhid itu apa? Tauhid bisa bentuknya kiai juga bisa. Tauhid macam-macam. Tadi yang jelas tauhid setiap yang membuat manusia keluar dari tauhid, keluar dari itiba, maka itu tauhid. Polisi, ada yang muslim, ada yang kafir. Ada yang mungkin tauhid, ada yang bukan tauhid. Tergantung bagaimana polisinya. Walau Allah bersawab. Kalian Ustaz, apa? Hakikat iblis sama syaitan, Ustaz, mungkin bisa dijelaskan. Iblis, dikatakan Allah, kana minal jinni fafasakan amir rabbi. Iblis adalah dari jin yang durhaka kepada Rabbnya. Yang kisahnya iblis itu adalah termasuk ahli ibadah, sehingga seperti nyampur dengan malaikat, kemudian durhaka dengan perintah Allah, kemudian Allah turunkan dari jannah dan menjadi ini bos, ini yang membawai para setan-setan untuk menyesatkan manusia. Dikatakan dalam hadis, inna iblisa arsyau alal ma. Iblis arsnya di atas air, singgasananya di atas air. Thumma yaba'athu sarayah. Lalu iblis itu mengirim, menyebar pasukannya untuk menyesatkan manusia. Fa adnahum mangzilatan. Yang paling dekat kedudukannya dengan iblis, aqdamum fitnatan, yang paling besar fitnahnya. Datang salah seorang pasukan iblis yang disebar tadi laporan, tidaklah aku tinggalkan si fulan kecuali telah melakukan perbuatan ini dan itu. Kata iblis, ma fa'alta bisyai, kamu belum melakukan apa-apa. Datang lagi laporan, ma taraktu baina wa baina imra'a, ma taraktu hatta faraktu baina wa baina imra'ati. Tidaklah aku tinggalkan si fulan kecuali telah aku buat dia pisah dengan istrinya. menceraiberaikan hubungan antar manusia. Kata iblis, dekat sini. Kemudian katanya, nikma anta, kue setani. Artinya kamu setan yang paling top, yang paling bagus. Jadi membuat manusia terpisah hubungan-hubungannya. Jadi iblis big boss. Kemudian menyebar ya ini gengnya atau kroco-kroconya untuk sebar untuk menyesatkan manusia. Wallahu a'lam. Rekuan cukup. Demikian mudah manfaat. Kita cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.